وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أما بعد يقول ربنا جل في علاه أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وكذلك فتنا بعضهم ببعض ليقولوا أهؤلاء من الله عليهم من بيننا أليس الله بأعلم بالشاكرين وإذا جاءك الذين يؤمنون بآياتنا فقل سلام عليكم كتب ربكم على نفسه الرحمة أنه من عمل منكم سوءا بجهالة ثم تاب من بعده وأصلح فأنه غفور رحيم وكذلك نفصل الآيات ولتستبين سبيل المجرمين جماعة yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala di ayat yang ke-53 dan setelahnya dari surah Al-An'am masih menyambung pembahasan kita dengan ayat-ayat sebelumnya, yakni ketika orang-orang Quraisy mendapati bahwa yang mengikuti Nabi kita Muhammad alaihissalam di awal-awal dakwah beliau dari orang-orang lemah, bekas-bekas budak, dari mereka memerintahkan atau memberikan usulan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam agar supaya orang-orang rendahan ini, menurut mereka orang-orang beriman yang seperti Bilal, Suhaib, Ammar bin Yasir dan yang lainnya dari sahabat-sahabat mulia yang dianggap oleh orang Quraisy yang mereka menganggap yang mereka adalah tokoh-tokoh, melihat bahwa yang mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah orang-orang rendahan. Baik, orang-orang yang tidak memiliki kedudukan. Subhanallah. Ini yang juga dilakukan oleh orang-orang yang dianggap berkedudukan di zamannya Nabiullah Nuh alaihi salatu wasallam. Mereka mengatakan kepada Nuh alaihi salatu wasallam, "Ma naraka tattaba'aka illa alladziina hum aradiluna badiyar ra'i." Wahai Nuh, kami tidak mendapati, tidak melihat bahwa orang-orang yang tidak mendapati orang-orang yang mengikuti engkau ini kecuali orang-orang aradiluna, orang-orang rendahan kami. Jadi, badiyar ra'i, orang-orang yang tidak memiliki pemikiran cemerlang atau tidak memiliki pemikiran cerdas. Setiap diajak mau-mau saja. Tidak seperti kami. Kami adalah orang-orang yang berkedudukan, terpandang. Semuanya harus dipertimbangkan, ininya, itunya, macam-macam. Subhanallah. Mereka-mereka inilah yang menginginkan agar supaya sahabat-sahabat Rasulullah yang dia anggap dari perendahan itu diusir. Maka dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, "Wala tatrudil ladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashyi yuriduna wajha. Ma 'alaika min hisabihim min syai' wa ma min hisabika 'alaihim min syai'. Fatatrudahum fatakuna minadh dhalimin." Tapi diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk tidak mengusir mereka-mereka ini. Kemudian di ayat berikutnya, di ayat yang ke-53, kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa kadzalika fatanna ba'dahum bi ba'din." Demikianlah sungguhnya kami uji, kami mencoba mereka. Barakallahu fikum. Sebagian dengan sebagian yang lainnya. Maksudnya Allah Subhanahu wa taala telah membagi-bagi rezeki. Sebagian di antaranya diberi rezeki yang melimpah, sebagian lagi kurang. Sebagiannya lagi kuat, sebagiannya lemah, sebagiannya sehat, sebagiannya sakit. Sebagai ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagian diberi iman, sebagian tidak. Ini sudah menjadi ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Liyaqulu, agar supaya orang-orang Quraisy mengatakan, "Ahaulai manallahu alaihim min bainina." Apakah mereka-mereka ini yang Allah Subhanahu wa taala istimewakan dengan diberikan iman sementara kita tidak? diajak mereka berpikir bahwa yang menjadikan ini semuanya, yang membagi mereka orang-orang mulia dan yang lainnya dianggap orang rendahan, siapa yang menjadikan ini? Baik, tentunya Allah Subhanahu wa taala. Allah telah membagi-bagi. Baik. Karena mereka memiliki uang yang banyak, maka mereka dianggap mulia, dianggap terpandang. Baik. Siapa yang membagi ini? Allah Subhanahu wa taala. Baik. Mereka pun mestinya harus berpikir bahwa ketika seorang diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala, itu pun pembagian dari Allah Subhanahu wa taala. La hawla wala quwwata illa billah. Mereka menganggap bahwa semestinya kalau memang itu adalah kebaikan, mereka inilah yang pantas untuk diutamakan. Barakallahu fikum. Mereka menganggap dirinya mulia, dan kalau memang yang dibawa oleh Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah petunjuk kebaikan, maka mestinya mereka adalah orang-orang yang pertama yang diberi hidayah. Subhanallah. Sehingga mereka mengatakan laukana khairam ma sabaquna ilai, seandainya yang dibawa oleh Muhammad adalah kebaikan, maka kita tidak akan didahului oleh siapa-siapa. Kamilah orang yang pertama. La haula wa quwwata illa billah. Hidayah di tangan Allah Subhanahu wa taala. Allah berikan kepada siapapun yang Allah kehendaki. Tidak pandang apakah dia orang berkedudukan atau tidak, kaya atau miskin, atau bagaimanapun keadaannya. Hidayah sekali lagi di tangan Allah Subhanahu wa taala. Mereka mengatakan aha ulai manallahu alaihim bin bainina. Apakah mereka ini yang lebih Allah utamakan daripada kami? Mereka senantiasa mengangkat-ngangkat diri mereka. Subhanallah. Alaysallahu bi'alama bisyakirin. Tidakkah Allah Subhanahu wa taala yang lebih tahu siapa yang lebih mensyukuri nikmat-nikmatnya? Taib. Maka mereka lah yang akan diberi hidayah, diberi taufik oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa idza ja'aka alladziina yu'minuuna bi ayatina faqul salaamun 'alaikum. Baik, wa idza ja'aka alladziina yu'minuuna bi ayatina, kalau datang kepada engkau orang-orang yang mengimani ayat-ayat kami, kaum mukminin, kaum muslimin, faqul salaamun 'alaikum, maka sampaikan kepada mereka. Baik. Ucapan-ucapan salam. Dan jawablah salam mereka kalau mereka memberi salam lebih dahulu. Dan beritahukan kabar gembira untuk mereka bahwa Allah Subhanahu wa taala merahmati mereka. Kata barabbukum ala nafsihi rahma annahu man amila minkum su'an bi jahalatin thumma taba min ba'dihi wa aslah annahu ghafur rahim. Kata barabbukum ala nafsihi rahma, dan memang Allah Subhanahu wa taala yang menetapkan atas dirinya rahmat. Dan Allah Subhanahu wa taala mengatakan inna rahmati sabaqat ghadabi, sungguhnya rahmatku lebih mendahului murkaku. Barakallahu fik. Maka Allah mengatakan kataba rabbukum ala nafsihi rahma annahu man amila minkum su'an bi jahalah, bahwa siapapun di antara kalian yang melakukan dosa maksiat sengaja atau tidak sengaja, ini dianggap kebodohan, jahalah. Siapapun yang melakukan kemaksiatan, maka dianggap bodoh dia di sisi ini. Baik. Tidak tahu atau tidak paham betapa murkanya Allah Subhanahu wa taala atas dia ketika dia melakukan perbuatan maksiat itu. Di sini katakan oleh ulama kita faqulu 'asil lillahi mukhtian aw mutaammidan fa huwa jahilun bi hadzal i'tibar wa in kana 'aliman bit tahrim. Siapapun yang melakukan dosa, maka dianggap bodoh dia. Baik. Walaupun dia tahu tentang keharamannya. bodoh, tidak tahu, tidak paham tentang kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana dikatakan, jangan engkau melihat, menengok dosa yang engkau lakukan. Baik. Mungkin Anda mengatakan, oh ini cuma kecil. Tapi tengoklah kepada siapa engkau berlaku dosa. Baik, barakallahu fikum. Maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan, siapapun yang melakukan dosa, maka dia dianggap bodoh. Tsumma taba min ba'dihi wa aslah. Kemudian dia tobat setelah berbuat dosa itu, wa aslah, tobat dan berbuat baik. Berhenti semata belumlah diartikan dan dinyatakan kepastiannya bertobat. Karena seorang boleh jadi berhenti dari maksiat bukan karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi faktor-faktor yang lainnya. Boleh jadi faktor ekonomi, boleh jadi faktor kesehatan. Yang selama ini minum khamr, minum khamr, kemudian karena asbab khamr tersebut sakit-sakitan dia, berhentilah dia minum khamr. Karena saran dokter katanya, ini bukan tobat. Dan tidak ada keutamaan dia berhenti minum khamr di kondisi seperti itu. Karena faktor pendorong dia untuk berhenti bukan takwa Allah, bukan iman, bukan takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Seperti orang yang senantiasa berjudi. Berhenti judi dia karena sudah habis hartanya. Baik. Atau takut hartanya habis, maka dia pun berhenti. Dia berpikir, "Oh, kalau begini terusin mau habis tuh orang." Baik, akhirnya dia pun berhenti. Berhentinya dia hanya karena ini tidak dapat pahala. Tidak ada keutamaannya sama sekali. Tidak ada keutamaannya sama sekali. Tapi kalau dia berhentinya karena tobat kepada Allah Subhanahu wa taala, karena takut kepada Allah, dia paham itu adalah maksiat dosa, maka dia akan mendapatkan keutamaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wa aslaha. Orang yang tobat bukan hanya sekedar berhenti dari kejelekannya, tapi harus berlaku baik, mengganti kejelekannya dengan kebaikan. Barakallahu fikum. Mengganti kejelekan-kejelekannya, kekurangan-kekurangannya dengan kebaikan-kebaikan. Wa aslaha fa annahu ghafur rahim, maka sungguh Allah Subhanahu wa taala Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Kemudian di ayat berikutnya Allah mengatakan, wa kadzalika nufassilul ayati walitastabina sabilul mujrimin. Masyaallah. Demikianlah kami rinci ayat-ayat kami. Baik. Hujjah-hujjah kami yang sangat jelas, masalah ketauhidan, masalah kesyirikan, masalah hak, masalah yang batil. Subhanallah. Semuanya dirinci dengan serinci-rincinya. Wa kadzalika nufassilul ayati walitastabina sabilul mujrimin. Tujuannya agar supaya jelas siapa yang ada di atas al-haq dan siapa yang ada di atas kebatilan. Barakallahu. Karena jalan ini sungguh sangat jelas, maka jelas pula lah siapa yang ada di atas jalan ini dan siapa yang ada di atas jalan itu. Siapa yang ada di atas jalan kebenaran dan siapa yang berada di atas jalan kebatilan. Barakallahu fikum. Tiga ayat ini menjadi pengingat untuk kita. Barakallahu fikum. Bahwa taufik dari Allah Subhanahu wa taala, pemberian dari Allah Subhanahu wa taala, Allah telah membagi-bagi rezeki, membagi-bagi umur, membagi-bagi hidayah, membagi semua sudah dibagi-bagi oleh Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikum. Agar supaya orang saling membutuhkan antara satu dengan yang lainnya. Orang yang sakit butuh ke orang yang sehat. Orang yang miskin butuh ke orang kaya pun butuh ke orang miskin. Jangan dikira kalau sudah kaya tidak butuh lagi dengan orang miskin. La. Justru semakin kaya seseorang semakin butuh kepada orang miskin. Baik, karena tidak akan langgeng kekayaannya kalau tidak ada orang miskin yang dia pekerjakan. Baik, mesti ada orang miskin yang bekerja untuknya. Baik, dan orang-orang miskin butuh untuk mendapatkan upah dari orang-orang kaya. Demikian juga barakallahu fikum. Perawat, dokter. Baik, butuh dengan pasien, orang sakit untuk dia mendapatkan upah. Mendapatkan gaji dari situ. Dan orang sakit pun butuh dokter, butuh perawat, butuh tenaga kesehatan untuk pulihan kesehatan dia. Wallahul musta'an. Orang bodoh butuh orang alim, orang alim butuh orang bodoh. Orang alim butuh orang bodoh untuk dia sampaikan ilmunya. Dengannya dia dapat pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan orang bodoh pun butuh ilmu. Butuh ulama, butuh alim untuk dia mendapatkan ilmu. Dengan adanya perbedaan ini, maka orang saling membutuhkan antara satu dengan yang lainnya. Masya Allah. Inilah keseimbangan yang Allah SWT kehendaki dan hikmah yang Allah kehendaki di baliknya. Mudah-mudahan Allah SWT mengampuni kesalahan dan kekurangan kita. Kita tutup dengan para teman-teman. Subhanallah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Alhamdulillah.